Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ulah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. Jemaah suhu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di ayat yang ke-23 dan setelahnya dari surah Yusuf, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَرَاوَدَتْهُ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ. Ini murawadah, ini merayu istri Al-Aziz dengan berjalannya waktu. Yusuf yang pada saat awalnya masih kecil tumbuh berkembang menjadi seorang pemuda yang gagah. Dengan kesempurnaan yang ada pada Nabiullah Yusuf AS di semua sisi, muncul kecenderungan dari istri Al-Aziz. وَرَاوَدَتْهُ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ. Ya, sebagaimana dikatakan bahwa mungkin awalnya biasa-biasa saja, karena dengan berjalan, akan tetapi dengan berjalannya waktu, berubahnya keadaan, muncul rasa cinta itu, rasa senang itu. Dan dia pun bersolek, berdandan untuk merayu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Waghallaqatil abwab. Dan perempuan ini pun mengunci pintu, menutup, supaya tidak ada yang mengetahui kejadian seandainya terjadi. Waqalat haytalak, dan perempuan ini pun mengatakan haytalak, mari, mari kemari. Hayatulak, yani ta'al, mari. Qala ma'adallah, maka Nabi Yusuf AS minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas musibah ini. Ujian ini. Ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwai, sesungguhnya Tuanku telah berlaku baik kepadaku, memberi fasilitas tempat tinggal dan segala sesuatunya. Ahsana mathwai, tidak mungkin aku akan membalasnya dengan keburukan terhadap keluarganya, yakni melakukan perzinahan, satu yang tidak pantas. Innahu la yuflihu dhalimun, sesungguhnya tidak akan pernah beruntung orang-orang yang zalim. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ini Allah SWT menerangkan kepada kita tentang kondisi hati dari perempuan ini dan kondisi hati Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, sungguh perempuan ini, istri Al-Aziz, sangat cenderung terhadapnya, menginginkan untuk melakukan fahisyah, perbuatan keji, yakni perzinahan. Barakallahu fikum. Ada siapa yang bisa lepas dari godaan ini? Dari rajulun da'atu imra'ah da'atu mansibi wa jamal. Faqala inni akhafu Allah. Ini seorang laki-laki diajak oleh perempuan untuk melakukan zina. Perempuan ini memiliki apa? Kedudukan dan kecantikan. Kecantikannya yang menggoda, menarik dia untuk melakukan perzinahan. Kemudian kedudukan perempuan ini menjadikan orang akan merasa aman melakukan perzinahan ini. Daya tariknya luar biasa. Sehingga jarang orang bisa bebas dari ujian ini. Barakallahu fiik. Jarang orang yang bisa melewati ujian ini dengan bagus. Wallahul musta'an. Kecuali kalau dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad hammat bihi wa hamma biha. Demikian juga Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Khatarat, yakni bisikan hatinya juga ada kecenderungan. Ini tidak bisa dipungkiri karena manusia normal, ya demikian keadaannya. Tapi Allah telah menetapkan syahwat daripada setiap manusia ini untuk lawan jenisnya. Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin dan seterusnya. Al-ayah. Barakallahu fiikum. Itu sudah menjadi perhiasan. Sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang laki-laki cenderung terhadap perempuan, perempuan pun cenderung terhadap laki-laki. Wa hamma biha. Yani laki-laki normal memiliki keinginan ke arah sana, tapi masih dalam bentuk apa? Khatarat, bisikan-bisikan. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamma bihasanatin. Barang siapa yang menginginkan, meniatkan, dibisikkan oleh hatinya untuk melakukan kebaikan, kutibalahu hasanah. Baru dia meniatkan kebaikan, sudah dicatat untuknya satu kebaikan. Fa'in amilaha kutibalahu asyur hasanat. Kalau dia melakukan kebaikan itu, maka dicatat untuknya 10 kebaikan, 10 pahala, bahkan lebih. Wa in hamma bi sayyi'atin, kalau seorang hamba itu barakallahu fikum seorang hamba itu berkeinginan, meniatkan untuk melakukan kejelekan, hamma bi sayyi'atin wa tarakaha kutiba lahu hasanah, dia menginginkan kejelekan tapi dia meninggalkannya, maka dicatat untuknya satu kebaikan. Dia meninggalkannya. Innama tarakahu min jarra'i, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkannya karena takut kepadaku. Maka dicatat untuknya satu kebaikan. Tapi kalau dia tetap terus melakukan kejelekan itu dari niatannya tadi, maka kutibalahu sayyi'ah. Dicatat untuknya satu kejelekan. Barakallahu fikum. Ini baru hamma, berkeinginan, kecenderungan. Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam di posisi ini termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipalingkan dari kejelekan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hamma biha laula ar'a burhana rabbi. Seandainya saja dia tidak memiliki burhan dari Rabb-nya. Taib, ini umum ditafsirkan oleh para a'imah kita dengan beberapa tafsiran. Tapi ada yang mengatakan bahwa ketika dia melihat ke atas, barakallahu fikum, atau melihat ke dinding, dia melihat wajah Al-Aziz atau wajah ayahnya, atau ada tulisan yang mengatakan wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, dan yang lainnya. Ini namanya burhan. Tapi tidak bisa ditentukan dari tafsirkan dengan tafsiran tertentu, barakallahu fikum, karena ayatnya umum. Yang jelas Allah mengatakan burhan. Dia melihat sesuatu yang menjadikan dia mengharuskan diri meninggalkan apa? Ajakan hati melakukan perbuatan fahisyah. Barakallahu fikum. Burhan. Laula ar'a burhana rabbi. Baik. Kadzalika linasrif anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami palingkan dari Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam kebijian, kejelekan. Innahu min ibadina al-mukhlasin, karena sesungguhnya Nabi Yusuf alaihi salam dari hamba-hamba kami yang kami pilih. Barakallahu fikum. yang kami pilih, yang kami istimewakan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebaikannya. Barakallahu fikum. Kebaikan itu akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Disertai dengan pahala tentu. Wastabaqal babu wa qaddat qamisahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita kejadiannya. Wastabaqal babu wa qaddat qamisahu min dubur. Ketika Nabiullah Yusuf AS enggan untuk melayani dan mengikuti keinginan istri Al-Aziz, dia pun lari meninggalkannya dan dikejar. Barakallahu fiik. Dan dikejar ini kelihatannya dari ruangan itu luas, sehingga ada kejar-kejaran. Wastabaqal babu wa qaddat qamisahu. Baik. Sangat tidak memungkinkan untuk Yusuf tetap berada di ruangan tersebut karena akan tetap dirayu, bahkan boleh jadi dipaksa untuk melakukan apa yang diinginkan oleh istri Al-Aziz, maka dia pun mengarah ke pintu untuk keluar. Jadi akan banyak kejadian-kejadian yang menghalangi untuk terjadinya fahisyah. Kalau beliau keluar, maka beliau pun berlari ke pintu untuk membuka dan keluar dari ruangan itu. Wa qaddat qamisahu min duburi wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Karena Yusuf lari, istri Al-Aziz ini memegang baju Yusuf atau jubahnya dari belakang dan menariknya sehingga koyak, sehingga robek. Barakallahu fikum. Sehingga robek. Qadda itu ya robek. Wa qaddat qamisahu min dubur, dari belakang, karena Yusuf lari membelakangi istri Al-Aziz ini. Wal faya sayyidaha ladal bab, begitu berada di muka pintu, pintu pun dibuka oleh Al-Aziz, sang menteri ini. Barakallahu fiik. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'a illa ayusjana aw 'adzabun alim. Langsung sang istri ini mengatakan, ma jazaa'u man arada bi ahlika su'a. Kira-kira apa balasan dan hukuman yang ditimpakan kepada seseorang yang menginginkan kejelekan terhadap istrimu, kecuali dia harus dipenjarakan atau disiksa dengan pukulan. Dengan pukulan atau siksaan, pokoknya imma disiksa wa imma dipenjarakan. Subhanallah. Berbalik luar biasa. Dianya yang merayu dan menggoda, kemudian dia yang menuduh bahwa Yusuf yang menginginkannya. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan apa? Adanya kekuatan dan kekuasaan yang dipegang, dimiliki oleh istri Al-Aziz ini. Dan dikatakan bahwa istri Al-Aziz ini adalah ponakannya sang raja. Barakallahu fikum. Istri Al-Aziz ini adalah ponakan sang raja. Putri dari saudara perempuannya sang raja. Baik. Yang orang memiliki kekuasaan, memiliki kedudukan, ya begini modelnya. Dia bisa membalik cerita. Barakallahu fikum. Dia bisa membalik cerita. Yang benar menjadi salah, salah menjadi benar. Baik. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayusjana wa adzabun alim. Qala hiya rawadatni an nafsi. Tentunya Nabiullah Yusuf AS tidak membiarkan kondisi ini berlarut-larut sehingga beliau tertuduh. Tetap dia memberikan pembelaan, dan semua orang bisa memberikan pembelaan untuk dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Semua orang yang tertuduh bisa dipersilahkan untuk memberikan pembelaan, membela diri sambil mengatakan, hiya rawadatni. Perempuan ini yang merayu aku, bukan aku yang merayu dia. Dia menginginkan sesuatu yang jelek, bukan aku. Wa syahida syahidun min ahliha. Ternyata ada saksi di sana. Wa syahida syahidun min ahliha. Ada yang mengatakan bahwa saksi ini atau yang melihat kejadian itu adalah ponaannya sendiri. Barakallahu fiikum. Ada yang mengatakan anak kecil yang melihatnya, yang bisa berbicara, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Barakallahu fiikum. Sebagaimana dikatakan bahwa ada 4 orang yang masih kecil sudah bisa berbicara. Barakallahu fiikum. Aini. Ini syahidu Yusuf. Kemudian yang kedua, putranya Masyitah bintu Fir'aun. Kemudian sahibu Jurayj. Kemudian Isa ibnu Maryam. Dikatakan 4 orang yang bisa berbicara di kondisi masih sangat kecil. Termasuk ini syahidu Yusuf, yang menyaksikan kondisi keadaan itu. Ada juga yang mengatakan orang besar. Walhasil Allah mengatakan bahwa di sana ada saksi. Wa syahida syahidun ahliya. In kana qamisuhu qudda min qublin fa sadaqat wa huwa minal kadhibin. Memberikan persaksian, bukti. Barakallahu fiik, bukti konkret. In kana qamisuhu qudda min qublin fa sadaqat. Kalau bajunya Yusuf alaihissalam terkoyak, robek dari arah depan, maka yang benar adalah perempuan ini dan Yusuf adalah yang dusta. Ya kan? Artinya ketika seorang perempuan hendak diperlakukan dengan perlakuan yang jelek, maka dia merontak, dia berusaha untuk mengelak dengan cara sebagian diantaranya adalah mengoyak baju laki-laki yang menginginkan kejelekan atasnya. Baik. In kana qamisuhu qudda min qublin fasadaqat wa huwa min al-kadhibin. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur, akan tetapi kalau pakaiannya Yusuf itu koyak, robek dari arah belakang atau di arah belakang, maka yang dusta adalah perempuan ini dan Yusuf yang benar. Jadi artinya perempuan yang mencari, perempuan yang mengejar, perempuan yang menginginkan. Jadi wainkan kami suku damin duburi pakai dapat, maka kalau pakaian itu koyak di arah belakang, maka yang dusta adalah perempuan itu dan Yusuf adalah orang-orang yang jujur. Pada marah kami suku damin duburi qala innahu min kaidi kunna. Maka ketika Al Aziz ini, sang suami ini, melihat ternyata pakaiannya Yusuf koyak dari belakang, kudamin dubur qala innahu min kaidi kunna, maka sang suami pun mengatakan sesungguhnya ini adalah tipu daya engkau, makar engkau. Engkau yang menginginkannya dan engkau pula yang menuduh Yusuf AS hendak melakukannya. Barakallahu fikum. Dan engkau menginginkan untuk dia dipenjarakan. Buruk. Barakallahu fikum. Yani, bukan cuma satu kejelekan yang dilakukan, tapi beberapa kejelekan yang dilakukan oleh istri Al-Aziz ini pada saat itu juga. Tapi inna kaidakunna azim, kata sang suami, sesungguhnya tipu dayamu sangat besar. Dikatakan bahwa istri Al-Aziz ini, Al-Aziz ini memiliki perangai yang lembut. Barakallahu fiik. Memiliki perangai yang lembut. Ada juga yang mengatakan, beliau memberikan udur karena memang tidak ada seorang pun perempuan yang bisa apa, yang bisa tahan dengan kondisi Yusuf alaihissalatu wassalam. Barakallahu fikum. Sebagaimana kisah berikutnya, barakallahu fikum, yang perempuan-perempuan memotong tangan-tangan mereka hanya sekedar bahwa Yusuf lewat di hadapan mereka. Barakallahu fikum. Mereka terkesima. Barakallahu fikum. Dengan ketampanan dan kegagahan Yusuf alaihissalam, kemudian mereka tidak sadar sehingga mereka memotong tangan-tangan mereka sendiri. Tepat cuma satu kali lewat. Barakallahu fiikum. Maka sang istri pun memberikan alasan, fadzalikunna alladzi lumtunani. Itu yang kalian menjelek-jelekkan aku, menyalah-nyalahkan aku. Menginginkan untuk melakukan sesuatu dengan Yusuf. Nah, kalian cuma satu kali lewat dia. Barakallahu fikum. Kalian sudah tidak sadar diri. Apalagi saya satu rumah dengan dia satu kali 24 jam. Bersama dengannya. Baik. Uzur inilah yang menjadikan sang suami tidak melakukan sesuatu lebih dari sekedar menasihati sang istri. Barakallahu fiikum. Sang suami hanya mengatakan inna kaida kunna adzim. Baik. Yusuf a'rid an hadza wastaghfiri li dzambiki. Wahai Yusuf, berpalinglah engkau dari kisah ini, dari kejadian ini, tutup, jangan cerita ke siapa-siapa. Jangan sampai ada orang yang tahu kejadian ini. Tapi ya, namanya kejadian ada saja celah untuk tersebarnya. Baik. Yang namanya gosip-gosip luar biasa. Barakallahu fikum. Apalagi zaman sekarang ini, wah, luar biasa. Baik. Ya, pakai lama, rabu-rabu cerita itu sudah menyebar, tersebar kemana-mana melalui media sosial. Hai, ketika Yusuf diperintahkan untuk menutup mulut, tidak bercerita ke siapa-siapa tentang kejadian ini, tentunya perempuan juga diperintahkan untuk melakukan hal yang sama, tidak cerita ke siapa-siapa. Barakallah. Tapi ada saja celah untuk terjadi, jadi tersebarnya berita. Yusuf a'ridan hadza wastaghfiri li dzambik, dan engkau wahai istri, hendaknya engkau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatanmu ini. Engkau yang menginginkannya, engkau yang salah, engkau yang keliru. Dan engkau pun menginginkan untuk Yusuf dipenjarakan atau dipukuli. Innaki kunti minal khati'in, sesungguhnya engkau adalah termasuk orang-orang yang salah dalam masalah ini. Tobat engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Baik. Karena orang yang tobat, dengan tobat nasuha Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Barakallahu fikum. Ternyata tersebar berita. Oh, di mana-mana. Menjadi pergunjingan. Oh, kenapa? Baik. Cerita. Wakala niswatun fil Madinah, tersebar perempuan-perempuan di kota itu bercerita tentang kejadian itu. Jadi, begitu cepatnya. Jadi, luar biasa yang namanya berita buruk, berita jelek lebih cepat tersebar ketimbang berita baik. Barakallahu fikum. Wakala niswatun fil Madinah timratul aziz turawidu fataha an nafsi. Niswah, perempuan-perempuan di kota itu langsung bercerita semuanya. Viral kejadian itu, perempuan-perempuan pun melakukan gosip, bahasanya membakar lota mereka, cerita dari pagar tetangga ke pagar tetangga, dari mulut ke telinga, telinga ke mulut terus, begitu cepatnya tersebar. Imratul Aziz itu rawi bataha, bahwa istri Al-Aziz ini merayu ternyata. Dia merayu budaknya sendiri, dia merayu anaknya sendiri untuk dirinya. Kada syagapaha humpa. Aduh, ini keterlaluan, kelewatan ini istri Al-Aziz ini. Masa suka dengan budaknya sendiri? Dari orang yang dia pelihara sendiri dari sejak kecil. Betul-betul keterlaluan. Syagapaha humpa, betul-betul cintanya sungguh sangat luar biasa. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Sungguh kami memandang itu adalah kesesatan yang nyata. Baik, tidak pantas. Mereka mengukurnya dengan ketidakpantasan. Tidak layak, tidak pantas. Tidak semestinya terjadi. Tidak. Pokoknya mereka mencap istri Al-Aziz ini fi dhalalin mubin, dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kesesatan yang nyata. Wallah, atas perbuatan ini. Baik. Ya, ini karena hebatnya cintanya terhadap Yusuf sehingga dia melakukan perbuatan ini. Ini kesesatan, ini kejelekan, ini ini ucapan-ungkapan yang diungkapkan oleh orang-orang. Intinya itu ponis perempuan-perempuan terhadap istri Al-Aziz. Barakallahu fikum. Ini sepenggal cerita atau kisah dari perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, bahwa pertikaian yang terjadi harus ada bayina. Barakallahu fikum. law yu'tan nasu bidawahum la da'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Seandainya semua pengakuan itu langsung bisa diterima, maka orang akan ngaku-ngaku semua. Oh, itu punya saya. Dia yang menumpahkan darah ayah saya. Dia yang membunuhnya. Dia yang semua orang akan ngaku-ngaku. Itu punya saya. Itu juga yang punya saya. Lada'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i, akan tetapi al-bayyin ada harus saksi, bukti, keterangan bagi orang yang ngaku-ngaku. Barakallahu fikum. Wal yamin wa 'ala man ankar, dan sumpah bagi orang-orang yang mengingkari. Barakallahu fikum. Ketika tidak ada bukti, maka yang tertuduh harus bersumpah bahwa dia bebas dari tuduhan itu. Allah al-musta'an. Baik. Kalau dibiarkan ini semua orang ngaku-ngaku, oh, itu rumah saya, itu motor saya, itu. Baik. Mana buktinya bahwa itu motor Anda? Mana buktinya itu rumah Anda? Itu tanah. Makanya ada sertifikat, maka ada STNK, maka macam-macam. Ada saksi-saksi sebagai bukti kepemilikan agar supaya tidak terjadi sengketa. Allah al-musta'an. Baik. Dan pelajaran berikutnya bahwa aib itu memang semestinya ditutup. Barakallahu fikum. Bukan untuk disebar-tebarkan. Aib. Kata Rasulullah SAW, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah SWT menutup aib dia di dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Siapa yang membongkar aib orang, maka aib dia pun akan dibongkar. Maka aib itu tidak perlu diceritakan, tidak perlu disampaikan. Allahul musta'an. Dan siapapun yang salah, siapapun yang keliru, hendaknya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia memang tempat untuk salah dan keliru. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak cucu Adam itu salah, keliru, gampang tergelincir. Dan sebaik-baik orang yang tergelincir, yang salah, keliru, berlaku dosa adalah orang yang tobat. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi la yukhthi? Siapa orang yang tidak pernah salah? Ya kan? Siapa yang tidak pernah keliru? Siapa yang tidak pernah tergelincir? Dari semua kita. Barakallahu. Innakum tukhthi'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Kalian senantiasa berbuat salah dan dosa siang dan malam, dan akulah yang mengampuni dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.